السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dialah Rabb pencipta, pemilik, pengatur dan pemilik alam semesta ini. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Dan hanya dengannya kita meminta pertolongan, baik dalam urusan dunia atau urusan agama. Apapun masalah kita, sampai masalah-masalah yang remeh, hendaklah seorang mukmin senantiasa meminta tolong kepada Allah Jalla Jalaluh. Allah begitu senangnya dengan hamba-hamba yang sering berdoa. Bahkan kata Nabi alaihi salatu wassalam, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salat dan salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Hari ini kembali. Atau para pendakwah sendiri, para da'i, para penyeru kepada Allah Jalla Jalaluh, hendaklah mereka tidak berhenti untuk membaca perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian membaca lagi dan membaca lagi dengan harapan engkau akan mendapatkan ada banyak motivasi. Karena yang engkau hadapi sejatinya hampir semuanya atau bahkan semuanya telah dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk kepada pembahasan tentang Isra dan Mi'raj. Bagaimana perjalanan itu? Apa dampaknya? Apa maslahatnya? Dan apakah perjalanan ini kemudian membuat orang-orang musyrikin masuk Islam? Karena mereka melihat sebuah mukjizat, sebuah keagungan yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa, kecuali hamba-hamba pilihan Allah Jalla Jalaluh. Nah, silakan dibaca. Peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj adalah mukjizat besar dan tanda kenabian yang sangat jelas. Selain itu, ini adalah kekhususan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hal ini tidak pernah terjadi kepada Nabi dan Rasul selainnya atau sebelumnya. Barakallahu fiik. Naam. Jadi kalau bicara mukjizat, Allah Azza wa Jal memberikan mukjizat ke setiap Nabi yang diutus, yang dengannya harapannya manusia beriman. Nabi Musa alaihissalam, Allah berikan tongkat kepadanya. Dan tongkat itu bisa membelah lautan. Dan mereka melihat bagaimana lautan itu terbelah. Apakah Fir'aun tatkala melihat tongkat itu berubah menjadi ular, Fir'aun beriman? Ternyata tidak. Baik, pada akhirnya Fir'aun melihat tongkat Nabi Musa membelah lautan dengan izin Allah Jalla Jalaluh. Apakah Fir'aun dan bala tentaranya beriman? Mereka melihat nih lautan terbelah. Wallahi jamaah, kita bersyukur. Mungkin kita tidak melihat mukjizat-mukjizat tersebut, tapi kita mendapatkan petunjuk lewat Al-Quran Karim yang merupakan mukjizat terbesar untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Baik, dilanjutkan. Peristiwa ini termasuk ayat atau mukjizat makiyah terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah. Pengamat sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat bahwa sebelum Isra dan Mi'raj ada beberapa peristiwa yang menyedihkan, seperti kematian Abu Thalib yang selalu melindungi dan menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi orang-orang kafir, dan kematian Khadijah radhiyallahu anha, istri yang setia, sehingga beliau tinggal dalam kesunyian. Ditambah hijrahnya sebagian sahabatnya ke negeri Habasyah berkali-kali dalam rangka menyelamatkan agamanya. Barakallahu fiik. Di sini ada terjemahan yang mungkin perlu diluruskan. Ucapan berkali-kali. Jadi dalam bahasa Arabnya itu, berkali-kali itu apa bahasa Arabnya? Ini yang baru belajar bahasa Arab. Nah, apa berkali-kali? Berkali-kali itu miroron. Miroron ya. Marotan itu sekali. Marotan wahid itu sekali. Tapi miroron atau marot itu berkali-kali. Tapi yang ditulis dalam bahasa Arabnya bukan miroron. Tapi firoron. Firoron bidinihim. Yang artinya mungkin penerjemahnya, dia mungkin di buku aslinya juga salah tulis mungkin. Miroron. Yang benar adalah firoron bidinihim. Artinya mereka lari menyelamatkan agama mereka. Berapa kali sebenarnya hijrah ke Habasyah? Dua kali. Jadi bukan berkali-kali, tapi hanya dua kali. Maka yang betul adalah sebagian sahabatnya ke negeri Habasyah dalam rangka melarikan diri, dalam rangka menyelamatkan agama mereka. Baik, lanjutkan. Beliau pun sempat pergi ke Taif dalam rangka menyeru penduduknya untuk beriman, menerima Islam dan menjadi penolong agama Allah. Namun mereka menolaknya dan menolak ajarannya. Semua kondisi yang menyulitkan ini, Allah Ta'ala memuliakannya dengan mukjizat besar dan kemuliaan yang tinggi, yaitu Isra dan Mi'raj. Barakallahu fiik. Di sini ada terjemahan yang perlu ditambahkan juga. Jadi ketika disebutkan beliau pun sempat pergi ke Taif dalam rangka menyeru penduduknya untuk beriman, menerima Islam dan menjadi penolong agama, namun mereka menolaknya dan menolak ajarannya. Tambahkan, ketika semua kondisi yang menyulitkan ini berkumpul. Jadi bahasa Arabnya falam majtama'at hadhihi si'ab, ketika semua kondisi yang menyulitkan ini berkumpul, Allah Ta'ala memuliakannya dengan mukjizat besar dan kemuliaan yang tinggi, yaitu Isra dan Mi'raj. Allahu Akbar jemaah. Kalau kita membaca hadis al-Isra wal Mi'raj, beliau pernah meninggalkan bumi ini, tidak menuju ke langit pertama. Beliau menembus langit pertama. Bagaimana bahagianya manusia tatkala katanya mereka bisa ke bulan. Betapa bahagianya mereka. Mereka membuat pesawat ulat-alik. Mereka membuat penelitian-penelitian. Hanya berangkat ke bulan. Apa sih yang menyebabkan mereka gembira? Rasulullah SAW mendapatkan sebuah kehormatan, menembus langit pertama, masuk ke langit kedua, ke langit ketiga, melewati Nabi Adam alaihissalam, melewati Nabi Isa dan Nabi Yahya. Subhanallah. Ini benar-benar sebuah kemuliaan yang tidak dicapai oleh nabi-nabi lain. Allah memberikan maqaman mahmuda kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, silakan. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haula linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari al-masjidil haram ke al-masjidil aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Ayat. Ayat di atas berbicara tentang Isra, sedangkan tentang Mi'raj, Bukhari dan Muslim meriwayatkannya dari Anas bin Malik, dari Malik bin Sohah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita kepadanya tentang malam saat beliau diisrakan. Beliau bersabda, ketika aku sedang berada di titik Ismail dalam keadaan berbaring, tiba-tiba ada yang datang menghampiriku sambil berkata, dan aku mendengar ucapannya yang mengatakan, bedahlah bagian sini hingga bagian sini. Aku bertanya kepada Jarud yang berada di sampingku, apa maksudnya? Dia berkata, dari pangkal tenggorokan sampai bagian dadanya. Dan aku mendengarnya ia berkata dari bagian dadanya hingga pusatnya. Lalu ia pun mengeluarkan hatiku, kemudian dibawakan bejana emas yang berisi emas. Maka hatiku putih-putihnya, kemudian dijahit dan dikembalikan pada tempatnya semula. Barakallahu fiik. Baik. Allah menceritakan peristiwa Isra. Isra itu perjalanan di malam hari. Sedangkan Mi'raj itu naik mendaki ke atas. Maka di sini subhanallah. Sebelum berangkat Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau itu dibersihkan lagi hatinya. Kita telah membahas bagaimana tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kampung Badui Bani Sa'ad, tempatnya Halimah Sa'diyah, bagaimana beliau ditidurkan oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Kemudian dikeluarkan jantungnya, dibelah perutnya, kemudian dibersihkan. Itu ketika kecil. Dan ini kejadian kedua. Memang pendapat yang kuat menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibersihkan hatinya dua kali. Satu ketika kecil, yang kedua sebelum beliau Isra. Dan ini cerita Anas bin Malik menceritakan dari Malik bin Sa'sa'. Rasulullah SAW bercerita, beliau menceritakan sendiri kejadian itu. Beliau sedang berada di Hijr Ismail. Ada yang mengatakan di rumahnya Ummu Hani. Beliau dalam kondisi berbaring dan di situ dibelah. Dari pangkal tenggorokan ke pusarnya atau ke dadanya. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu melihat ada bekas jahitan di sana. Subhanallah. Apa yang dilakukan oleh Jibril dan Mikail? Disebutkan di sini, keluarkan hati Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian dicuci di bejana emas yang berisi iman ya. Kemudian dimasukkan kembali, dijahit. Tinggal dikembalikan seperti asalnya. Ini sebagai mukaddimah. Kita sebagai orang-orang beriman, hati kita pun harus kita cuci. yang mengotori hati kita adalah dosa. Maka dalam doa iftitah kita membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib wa naqqini minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyad minad das wa ghsilni minal khataaya bil ma'i wal thalji wal barad. Kita minta diri kita dibersihkan dari dosa-dosa. Kalau Nabi kita Muhammad SAW secara nyata beliau telah dibersihkan hatinya. Dan secara batin pun sudah selesai. Rasulullah SAW orang yang paling banyak beristighfar, paling jauh dari dosa. Nah, setelah dikembalikan ke tempatnya semula, kemudian, nah, dilanjutkan. Kemudian aku dibawakan seekor hewan tunggangan berwarna putih yang lebih kecil dari bigor, yaitu peranakan antara kuda dan keledai, dan lebih besar dari keledai. Darus berkata kepadanya, itu adalah buruk, wahai Abu Hamzah. Anas berkata, ya. Ia meletakkan langkah kakinya di penghujung pandangan matanya, kemudian dibawa naik di atasnya. Barakallahu fiik. Setelah itu Jibril alaihissalam mendatangkan sebuah kendaraan. Perjalanan ini perlu kendaraan. Perjalanan ini jauh dari Mekah ke Masjidil Aqsa itu biasanya ditempuh dalam waktu satu bulan dengan onta. Maka di sini Rasulullah SAW dibawakan sebuah kendaraan yang disebutkan lebih kecil dari bighal, warnanya putih. Lebih kecil dari bighal dan lebih kecil dari kuda, lebih besar daripada himar. Dalam riwayat lain disebutkan, ketika Rasulullah SAW hendak menaikin buruk ini, agak gelisah. Kita tahu kuda kadang-kadang gak mau ditunggangin. Ketika itu Jibril marah. Mengatakan kepada Buruk, engkau tahu gak ada yang pernah menunggangimu yang lebih mulia dari dia ini. Ketika itu Buruk diam dan berkeringat. Dia biasa ditunggangin oleh para nabi. Tapi Jibril mengatakan gak ada yang lebih mulia yang pernah menunggangimu daripada Rasulullah SAW. Dan disebutkan Buruk ini, dia itu meletakkan, dia loncat bukan terbang. Jadi, Masya Allah, dia meletakkan kakinya di penghujung pandangan matanya. Pemain dia melihat ujung rumah ini. Tahu-tahu dia ada di sini. Kemudian dia lihat, umpamanya ini akhir yang dia pandang. Dia akan ada di sini. Subhanallah. Jarud, seorang tabi'in, bertanya kepada Anas. Dia mengatakan, apakah ini yang disebut buruk? Iya, kata Anas. Ana masih ingat dulu waktu kecil, waktu SD. Ana masuk ke rumah tetangga, orang Blitar, kalau nggak salah dia. Itu di rumahnya ada gambar. Gambar kuda putih bersayap, tapi wajahnya wajah wanita. Mereka beranggapan itu buruk. Enggak benar. Khususnya memang ada orang-orang orientalis yang ingin menjelekkan nama Nabi alaihi salatu wassalam wa huwa Muhammad. Dan beliau adalah orang yang terpuji. Dengan cara apa? Dengan cara mereka mengatakan Nabi SAW adalah orang yang suka kepada perempuan. Sampai binatangnya pun dalam wajah perempuan dan itu tidak benar. Baik. Lanjut. Jibril berangkat bersamanya hingga sampai di langit dunia. Barakallahu fiik, tunggu. Kok bisa langsung sampai langit dunia? Nabi SAW berangkat ke langit. Dari Mekah apa dari Aqsa? Dari mana? Dari Aqsa. dari Masjidil Aqsa. Jadi ketika sampai ke Aqsa, jadi kan dalam waktu berapa menit jemaah? Wallahu a'lam. Kalau buruk ini meletakkan pandangannya dan meletakkan kakinya di akhir matanya memandang, mungkin hanya beberapa menit tahu-tahu sudah sampai ke Masjidil Aqsa. Dari sanalah kemudian ke langit. Pakai apa kendaraannya enggak disebutkan. Kalau dari Mekah ke Madinah dengan buruk. Tapi dari Masjidil Aqsa ke atas langit pakai mi'raj. Alat naiknya apa Allah? Kalau sekarang ada lift ya. Entah dengan apa. Nabi SAW naik bersama Jibril menuju ke langit. Nah, dilanjutkan. Jibril berangkat bersamanya hingga sampai di langit dunia. Beliau pun minta dibukakan. Seraya ditanya, siapa ini? Jibril menjawab, Jibril. Siapa yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Apakah diutus kepadanya? Ya, jawab Jibril. Selamat datang sebaik-baiknya orang yang datang. Kemudian pintu pun dibuka. Setelah melewati pintu tersebut, beliau bertemu dengan Adam alaihi salam. Jibril berkata, ini adalah kakekmu Adam. Beliau pun mengucapkan salam, dan salamnya pun dibalas. Lalu berkata, selamat datang putra dan nabi yang soleh. Barakallahu fiik. Kenapa yang baca waktu lewat nama Muhammad kok tidak bersolawat sallallahu alaihi wasallam? Karena di tulisannya tidak ada solawat. Tapi bukan berarti kita enggak bersolawat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu menceritakan beliau tidak bersolawat atas dirinya. Beliau mengatakan waktu itu ditanya Jibril siapa yang bersamamu? Kata Jibril Muhammad. Tapi kita sebagai umatnya ketika membaca hendaklah mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Baik, di langit pertama beliau berjumpa dengan Adam alaihi salam dan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Enggak tahu ini siapa. Katanya Adam alaihi salam. Kemudian kata Nabi Adam, marhaban bil ibni salih wan nabiyyi salih. Dikatakan selamat datang ya putra yang baik dan nabi yang baik. Kemudian beliau meninggalkan langit yang pertama, naik ke langit yang kedua. Tafadhal. Kemudian beliau naik lagi menuju langit kedua. Jibril pun minta dibukakan seraya ditanya, siapa ini? Jibril menjawab, Jibril. Siapa yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah diutus kepadanya? Ya, jawab Jibril. Selamat datang, sebaik-baiknya orang yang datang. Kemudian pintu pun dibuka. Setelah melewati pintu tersebut, di sana beliau bertemu dengan Yahya dan Isa anak dari bibinya. Jibril memperkenalkannya. Ini adalah Yahya dan Isa. Beliau mengucapkan salam kepadanya dan keduanya pun menjawab salam tersebut seraya berkata, selamat datang saudara dan nabi yang soleh. Barakallahu fiik. Kalau dengan Nabi Adam dan Nabi Yahya, Nabi kita Muhammad SAW berjumpa dengan ruh mereka yang dibentukkan seperti jasad mereka yang ada di muka bumi. Adapun dengan Nabi Isa alaihissalam, beliau berjumpa dengan ruh dan jasadnya yang kelak Nabi Isa alaihissalam akan turun ke muka bumi ini. Sallallahu ala nabiyina wasallam. Nah, kemudian? Kemudian beliau naik lagi menuju langit ketiga. Jibril pun minta dibukakan seraya ditanya, siapa ini? Jibril menjawab, Jibril. Siapa yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah diutus kepadanya? Ya, dijawab Jibril. Selamat datang sebaik-baiknya orang yang datang. Kemudian pintu pun dibuka. Setelah melewati pintu tersebut, beliau bertemu dengan Yusuf. Jibril memperkenalkannya. Ini adalah Yusuf. Beliau mengucapkan salam kepadanya dan beliau pun menjawab salam tersebut seraya berkata, selamat datang saudara dan Nabi yang soleh. Masya Allah. Di riwayat lain, Nabi Muhammad SAW ketika melihat Nabi Yusuf AS, beliau mengatakan Nabi Yusuf dikasih nisful jamal, separuh ketampanan, keindahannya. Subhanallah ya. Kita tahu Nabi Yusuf AS salah satu Nabi yang sangat tampan. Selesai. Nabi Yusuf ada di langit ketiga. Perjalanan belum selesai. Dan disebutkan antara satu langit dengan langit lainnya sejatinya itu perjalanan 500 tahun. Entah berapa tebal. Allah mengatakan tibaqo ya, tingkatan-tingkatan. Tapi kita tahu Allah Azza wa Jal menurunkan wahyunya hanya dalam beberapa detik dari langit ke bumi. Begitu pula amalan hamba bisa naik ke langit sekehendak Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Kemudian beliau naik lagi. Itu minta dibukakan seraya ditanya, siapa ini? Jibril menjawab, Jibril. Siapa yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah diutus kepadanya? Ya, jawab Jibril. Selamat datang sebaik-baiknya orang yang soleh, sebaik-baiknya orang yang datang. Kemudian pintu pun dibuka. Setelah melewati pintu tersebut, beliau bertemu dengan Idris. Jibril memperkenalkannya. Ini adalah Idris. Beliau mengucapkan salam kepadanya. Dan beliau pun menjawab salam tersebut seraya berkata, selamat datang saudara dan Nabi yang soleh. Masya Allah. Nih, di langit keempat, berjumpa dengan Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris subhanallah itu di tempat yang tinggi. Nah, Allah mengatakan wa rafa'nahu makanan 'aliya. Allah tinggikan maqamnya Nabi Idris alaihissalam. Tapi kemudian beliau naik lagi menuju langit kelima. Jibril pun minta dibukakan seraya ditanya, siapa ini? Jibril menjawab, Jibril. Siapa yang bersamamu? Jibril apakah diutus kepadanya? Ya, jawab Jibril. Selamat datang, sebaik-baiknya orang yang datang. Kemudian pintu pun dibuka. Setelah melewati pintu tersebut, beliau bertemu dengan Harun alaihissalam. Jibril memperkenalkannya. Ini adalah Harun alaihissalam. Beliau mengucapkan salam kepadanya dan beliau pun menjawab salam tersebut seraya berkata, selamat datang saudara dan Nabi yang soleh. Barakallahu fiik. Di langit kelima berjumpa dengan Nabi Harun alaihissalam. Selama perjalanan kita lihat, Jibril pun ketika mau masuk ke langit itu, beliau harus izin. Dan ketika ditanya, siapa? Jibril tidak mengatakan, masa gak kenal sama ana antum? Enggak. Jibril mengatakan, Jibril. Dan ini bentuk adab jemaah. Ketika kita datang ke tempat orang, kemudian kita berkunjung atau berjumpa dengan seseorang, lalu dia tanya, antum siapa gitu loh. Padahal antum orang terkenal momen. Masa gak kenal sama anak antum? Anak yang biasa muncul di televisi itu loh. Termasuk adab. Jibril mengatakan, Jibril katakan fulan. Ada seorang subhanallah ya, yang dia awalnya kagum dengan seorang ustaz. Lalu dia cerita sama ana. Suatu saat ustaz ana dampingin dia haji ya, ketika hajian mungkin di kota Madinah lagi ziarah. Dia sakit hati ana ketika dia kenalan sama orang. So dia ngomong, "Oh ana, siapa ya?" Kata, "Oh ana ustaz fulan, fulan," disebutkan nama lengkapnya dia dengan gelarnya mungkin. Ini termasuk hal yang tidak baik sebenarnya. Kecuali memang diperlukan antum menyampaikan itu. Ada kondisi, mamanya, kita mau ngobatin orang, ana seorang dokter, mamanya. Ada orang sakit, ana dokter fulan. Artinya ana bisa bantu gitu loh. bukan untuk membanggakan diri. Maka ini catatan penting. Jibril aja, Masya Allah. Dia mengatakan Jibril. Tanpa tambahan yang lain. Nah, kemudian. Kemudian beliau naik lagi menuju langit ke-6. Jibril pun minta dibukakan seraya ditanya, siapa ini? Jibril menjawab, Jibril. Siapa yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah diutus kepadanya? Ya, jawab Jibril. Selamat datang, sebaik-baiknya orang yang datang. Kemudian pintu pun dibuka. Setelah melewati pintu tersebut, beliau bertemu dengan Musa Alaihi Salam. Jibril memperkenalkannya. Ini adalah Musa alaihi salam. Beliau mengucapkan salam kepadanya. Dan beliau pun menjawab salam tersebut seraya berkata, selamat datang saudara dan nabi yang soleh. Lanjut. Ketika beliau meninggalkannya, Musa alaihi salam menangis. Lalu ditanyakan kepadanya, apa yang menyebabkan kamu menangis? Musa menjawab, aku menangis karena ada seorang anak yang diutus setelahku, tapi umatnya lebih banyak yang masuk surga daripada umatku. Allahu Akbar jemaah. Ingat, salah satu target Nabi alaihi salatu wassalam adalah bagaimana umatnya banyak yang masuk surga. Sehingga tatkala Rasulullah SAW dimintai izin oleh seorang sahabat untuk menikahi seorang perempuan yang mandul, Nabi SAW mengarahkan dia untuk tidak menikahinya. Beliau mengatakan, tazawwajul waludal wadud. Fa inni mukathir bikumul umam yawmal qiyamah. Nikahilah wanita yang subur dan penyayang. Karena sejatinya aku akan berbangga-banggaan dengan banyaknya umat. Beliau suka banget umatnya itu banyak yang masuk surga. Dan ini yang membuat Nabi Musa alaihissalam menangis. Karena apa? Dia lihat, ya Allah ya, umatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam lebih banyak yang masuk surga dibandingkan dengan umatnya Nabi Musa alaihi salam. Padahal secara waktu Nabi Musa alaihi salam mungkin lebih lama bersama kaum. Tapi kita tahu bagaimana kondisi Bani Israel. Dan cerita bersama Nabi Musa enggak berhenti di sini. Beliau akan memberikan arahan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Karena beliau orang yang pengalaman dalam dakwah ini. Nah, silahkan dilanjutkan. Kemudian beliau naik lagi menuju langit ketujuh. Jibril pun minta dibukakan seraya ditanya, siapa ini? Jibril menjawab, Jibril. Siapa yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah diutus kepadanya? Ya, jawab Jibril. Selamat datang, sebaik-baik orang yang datang. Kemudian pintu pun dibuka. Setelah melewati pintu tersebut, beliau bertemu dengan Ibrahim alaihissalam. Jibril memperkenalkannya. Ini adalah kakekmu Ibrahim. Ucapkanlah salam kepadanya. Aku pun mengucapkan salam kepadanya. Dan beliau pun menjawab salam tersebut. Seraya berkata, selamat datang anak dan nabi yang soleh. Allahu Akbar. Allah mengatakan, tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Itulah utusan-utusan Allah yang sebagian di antara mereka kami lebih utamakan daripada sebagian lain. Bagaimana Nabi Adam AS berada di langit pertama dan bagaimana Nabi Ibrahim AS berada di langit ketujuh. Allah mengatakan, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Dan Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kasih, sebagai khalil. Baru saja kita menyelesaikan Idul Adha. Ketika manusia berkorban untuk pencipta. Nabi Ibrahim alaihissalam mengorbankan cintanya demi cinta Allah Jalla Jalalu. Dia tinggalkan anaknya di Mekah. Setelah anaknya remaja, diperintahkan beliau untuk mempersembahkannya, untuk dikorbankan untuk Allah Azza wa Jal. Dan Nabi Ibrahim pun taat melakukan hal itu. Namun Allah gantikan dengan seekor domba. Maka di sini Allah memberikan kedudukan yang tinggi buat Nabi Ibrahim. Dan banyak kali pujian-pujian Allah kepada Nabi Ibrahim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan billah. Beliau sendiri adalah umat jamaah. Ketika semua orang melakukan kesyirikan, beliau sendiri. Beliau dibakar oleh kaumnya demi menegakkan la ilaha illallah. Sehingga Allah memberikan kedudukan yang tinggi. Beliau berada di langit ketujuh jemaah. Subhanallah. Baik, kemudian. Kemudian aku dibawa ke Sidratil Muntaha, yang di dalamnya terdapat pohon-pohon besar yang dedaunannya selebar telinga gajah. Seraya berkata, ini adalah Sidratil Muntaha yang memiliki empat aliran sungai. Dua sungai Tatimia dan dua sungai lagi Tadiria. Barakallahu fikum. Taib, apa arti Sidratul Muntaha? Apa jemaah? Apa? Apa arti Sidratul Muntaha? Sidra itu apa artinya? Dada. Apa? Sodr. Sodr itu dada. Nah. Sodr itu dada. Sidir. Apa? Pohon bidara. Betul. Nah. Pohon bidara. Disebutkan Sidir al-Muntaha. Sidratul Muntaha artinya pohon sidir yang terakhir sudah. Yang ujungnya sudah. Para ulama menjelaskan kenapa disebut Sidratul Muntaha. Mereka menyebutkan di sana akhir dari amalan manusia diangkat ke sana, enggak lagi naik ke atasnya, ilmu Allah turunnya ke sana. Atau di sanalah kedudukan para malaikat enggak bisa lagi menembus ke tempat yang lebih tinggi. Maka disebut Sidratul Muntaha. Pohon sidir yang terakhir sudah, yang ujungnya. Ada terjemahan yang kurang tepat, tolong dibetulin. Disebutkan di sini di dalamnya terdapat pohon-pohon besar. Ini terjemahan yang kurang tepat, dalam bahasa Arabnya disebutkan, bentar, afwan, fa'idha nibquha misil qilal hajar. Nibq atau nabq, nibq itu buahnya sidir. Jadi yang tepat adalah yang buahnya, yakni buah Sidratul Muntaha ini sebesar qilal hajar. Qilal itu qullah, yaitu kendi, kendi-kendi besar. Seperti yang ada di kota Hajar. Jadi terjemahannya, buah-buahannya sebesar atau seperti kendi-kendi dari kota Hajar. Yang dedaunannya selebar telinga gajah. Jadi penyebutan terdapat pohon-pohon besar enggak benar. Karena di situ ada satu pohon tadi. Pohon sidir. Yang besar sekali. Subhanallah, yang tadi baca hadis-hadis tentang pohon ini. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Asma, yasirul rakibu fi dhillil fanan minha mi'ata sana. Orang yang berkendaraan itu melewatinya itu selama 100 tahun. Seperti apa besarnya? 100 tahun. Kalau perjalanan dari Mekah ke Aqsa dulu itu 1 bulan. Jarak itu. Bagaimana kalau jarak 1 tahun? Bagaimana kalau jarak 2 tahun? Subhanallah. Entah sebesar apa pohon itu. Besar sekali. Fiha farashul zahab ka'anna thamaruhal qilal. Di sana ada farash, itu berarti ia serangga, bisa jadi artinya laron atau kupu, farasha. Jadi ada serangga atau kupu-kupu yang terbang di sekitar pohon itu yang terbuat dari emas. Allahu Akbar. Kalau dikatakan indahnya seperti apa? Kata Nabi SAW, wa ghashiha alwanun la adri ma hiya. Nabi mengatakan pohon itu diliputi warna-warna yang ana tidak tahu apa itu, jemaah. Allahu Akbar, jemaah. Ana tadi berpikir ada kupu-kupu dari emas, ya. Orang sekarang kalau punya emas taruh di mana? Taruh di lemari besi, disimpan. Sana kupu-kupunya dari emas. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Maka kata Nabi SAW, fama ahadun minan nas yastati'u ayyan ataha min husniha. Tidak ada seorang pun manusia yang mampu menggambarkannya. Karena sangat indah. Memberikan, menceritakannya dengan lisannya tidak mampu. Artinya memang harus ngelihat sendiri. Kalau ditanya, mama ada orang yang tengah anak berangkat ke Raja Ampat, ya. Mungkin belum ada kamera dulu. Orang kata, ya Allah bagus banget. Kayak apa? Kata dia, aduh gak bisa ngeceritakan. Antum harus kesana. Gitu. Dan benar-benar ini kemuliaan buat Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga Allah mematikan kita menjadi umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taib, disebutkan memiliki 4 aliran sungai. Sungai batiniyah, sungai batiniyah artinya sungai dalam. Dan sungai zahiriyah itu sungai luar. Jadi di pohon yang besar ini ada mata air. Yang mata airnya itu keluar di dunia. 2. Subhanallah. Gak kebayang, jamaah. Kalau kita berpikir memang, iya, air itu dari mana sih? Kalau orang mengatakan air itu, hujan itu turun dari air laut yang menguap, ya. Kemudian menjadi awan, kemudian turun, yaitu mungkin mereka punya penelitian seperti itu. Tapi gimana air yang keluar dari mata air? Dari mana? Bagaimana kejadian ketika topan Nabi Nuh alaihissalam? Air itu dari mana? Air itu sampai ke ujung gunung. Menutupin seluruh dunia ini. Sampai ke ujung gunung. Gak terlihat gunung itu. Di sini. Kita yang beriman. Percaya bahwasanya. Ada 2 aliran sungai yang berasal dari Sidratul Muntaha. Yang ada di atas langit sana. Nah, dilanjutkan. Apa yang dimaksud dengan 2 itu, wahai Jibril? Jibril menjawab, 2 sungai batiniah berada di surga, dan 2 sungai lahiriah adalah Nil dan Efrat. Kemudian diangkat di hadapanku Baitul Makmur. Kemudian disuguhkan kepadaku 1 gelas khamar, 1 gelas susu, dan 1 gelas madu. aku pun memilih segelas susu. Iblis berkata, itu adalah fitnah yang kamu dan umatmu berada padanya. Kemudian diwajibkan atasku sholat 50 waktu sehari semalam. Aku pun kembali, lalu aku bertemu Musa alaihi salam. Barakallahu fikum. Ya, disebutkan bahwasanya sungai yang dua itu di surga dan dua di dunia. Yang di surga apa tidak disebutkan namanya. Yang berasal dari Sidratul Muntaha ini. Karena kita tahu di surga nanti akan ada empat macam sungai di sana. Adapun yang di dunia disebutkan, yaitu sungai Nil dan sungai Furat atau Efrat. Kemudian diangkatkan kepada Nabi SAW, Baitul Ma'mur. Ya. Allah bersumpah, wal Baitul Ma'mur, ya, subhanallah. Rasul SAW bersabda tentang Baitul Ma'mur ini, bahwasanya setiap hari, di Baitul Ma'mur itu masuk malaikat yang berjumlah 70,000. 70,000 malaikat masuk. Kemudian mereka tidak pernah kembali ke sana lagi. Artinya tiap hari yang masuk adalah 70,000 malaikat yang baru. Baik, dalam 10 hari 700,000 malaikat yang masuk ke sana. Dalam 100 hari berapa? 7 juta. Kemudian seperti itu, jemaah. 7 juta. Enggak, jemaah. 70 juta. Subhanallah. Itu jumlah malaikat yang masuk dan mereka tidak pernah berganti. Afwan, tidak pernah berganti. Tidak pernah balik kembali. Sehingga yang masuk adalah malaikat-malaikat baru ke sana. Itu Baitul Ma'mur yang Nabi lihat alaihi salatu wassalam. Kemudian di sini disebutkan setelah perjalanan panjang itu disuguhkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam segelas khamar dan segelas susu dan segelas madu. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam memilih segelas susu. Jibril berkata, "Asabtal fitrah." Engkau dapat fitrah untukmu dan untuk umat. Nabi tidak ambil khamar, Nabi tidak ambil madu, tapi Nabi alaihi salatu wasalam mengambil susu alaihi salatu wasalam. Maka Nabi kalau bicara minum susu, beliau minum susu ketika di muka bumi ini. Kemudian diwajibkan atasku, kata Nabi SAW, salat 50 waktu. Ingat, bukan 50 rokaat. 50 waktu. Sekarang sholat itu 5 waktu 17 rokaat. Ini Nabi SAW mendapatkan kewajiban 50 waktu. Lalu apa yang dikatakan Nabi kepada Allah Azza wa Jalla? Enggak ada. Kasih 50 waktu. Terus sami'na wa ta'na, dia bawa. Itu perintah turun. Ketika turun berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, langit ketujuh. Tapi tidak bicara apa Nabi Ibrahim alaihissalam berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Di sini ditanya sama Nabi Musa alaihissalam. Kita bisa melihat dalam proses naiknya Nabi alaihissalam sampai ke Sidratul Muntaha, Nabi yang menampakkan sikap lebih dari yang lainnya adalah Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi naik alaihissalam, Nabi Musa nangis. Ketika Nabi turun, Nabi Musa bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, apa yang dikatakan Nabi Musa alaihissalam? Silahkan. Ia pun bertanya, apa yang diperintahkan kepadamu? Muhammad SAW menjawab, aku diperintahkan sholat 50 waktu sehari semalam. Musa berkata, umatku tidak akan sanggup melakukan sholat 50 waktu sepanjang hari. Demi Allah, aku pernah mencobanya pada manusia sebelum kamu. Aku pun pernah memaksakan Bani Israel dengan serius, kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan bagi umatmu. Allahu Akbar jemaah. Nabi Musa alaihissalam punya pengalaman panjang dengan Bani Israel. Maka beliau faham. 50 waktu itu enggak mungkin. Baik, kalau 50 waktu, ini yang mau tanya sama ibu-ibu. Kalau memang kita diwajibkan 50 waktu, gimana cara ngerjainnya? Kita hanya punya waktu 24 jam. Coba tiap berapa menit kita sholat? Tiap setengah jam kira-kira. Kalau 24 jam dikali 2 udah 48. Tiap setengah jam sholat. Bukan setengah jam, bahkan kurang dari itu. Kata Nabi Musa AS, gak mampu mat. Ini termasuk kasih sayang Nabi Musa alaihissalam ya. Allahu Akbar ya. Nabi Musa Allah masukkan menjadi ulul azmi minar rusul. Karena perjuangan beliau, kesabaran beliau menghadapi kaumnya. Maka beliau sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, kembalilah kepada Allah azza wajalla, minta keringanan. Lalu apa yang terjadi? Aku pun kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk meminta keringanan. Maka dikurangi 10 waktu. Aku pun kembali dan bertemu Musa lagi. Ia pun berkata seperti semula. Aku kembali menemui Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dikurangi lagi 10 waktu. Aku pun kembali dan bertemu Musa lagi. Ia pun berkata seperti semula. Aku pun kembali menemui Allah, maka dikurangi 10 waktu lagi. Aku pun kembali dan bertemu Musa lagi. Ia pun berkata seperti semula. Aku pun kembali menemui Allah subhanahu wa ta'ala. Maka aku diperintahkan 10 waktu sholat dalam sehari semalam. Aku kembali dan bertemu Musa lagi. Ia pun berkata, apa yang diperintahkan kepadamu? Aku menjawab, aku diperintahkan sholat 5 waktu setiap hari. Ia berkata, umatmu tidak akan sanggup sholat 5 waktu. Aku pernah mencobanya pada manusia sebelummu. Dan aku pun pernah memaksakannya kepada Bani Israel dengan serius. Kembalilah kepada Tuhanmu. Mintalah keringanan bagi umatmu. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, aku telah minta kepada Tuhanku jika aku merasa malu. Akan tetapi aku ridho dan menerimanya. Ketika aku meninggalkannya, terdengarlah sebuah seruan. Aku telah tetapkan kewajibanku dan aku telah ringankan dari hamba-hambaku. Barakallahu fiik, subhanallah jemaah. Dari 50 jadi 40. Kita ini yang 5 waktu aja sekarang, sebagian orang itu gak ngerjainnya. Sebagian umat Islam. Gak sholat. Kadangkala habis duhur, istirahat, makan, tau-tau adzan asar. Itu yang 5 waktu. Gimana kalau 40 waktu? Turun jadi 30 waktu. Turun jadi 40 waktu. Turun jadi 10. Kalau 10 waktu, ya kira-kira setiap 2 jam. 2 jam 10 menit kita sholat. Nabi Musa AS mengatakan berat. Masih berat. Minta keringanan lagi. Akhirnya Nabi Muhammad SAW berangkat. Menjumpai Allah Azza wa Jal. Dan subhanallah, Allah menjadikannya 5 waktu. Selesai 5 waktu, udah cukup. Kata Nabi Musa AS, enggak mampu umatku. Aku udah capek ngurusin Bani Israel bertahun-tahun. Berat menghadapi mereka. Maka minta keringanan lagi. Akhirnya kata Rasul SAW, Sa'altu Rabbi hatta stahyait. Dia mengatakan, aku telah minta kepada Rabbku hingga aku merasa malu meminta lagi. Akan tetapi kata dia, arda wa usallim. Sudah, aku akan ridha dan aku akan terima. Ketika pergi, subhanallah, ada suara yang menyeru, amdaitu faridhati wa khaffaftu an ibadi. Ini Allah mengatakan, aku telah tetapkan kewajibanku dan aku telah ringankan untuk hamba-hambaku. Enggak jadi berat lagi, jemaah. Allah ringankan. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kepada Bilal, "Qum ya Bilal fa'arih Nabi shalah." Bilal, bangun Bilal. Bikin kita rahat sama salat ini. Allah mengatakan, "Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Dan salat itu benar-benar perbuatan yang berat kecuali buat orang-orang yang khusyuk. Dan terbukti orang-orang yang khusyuk salatnya, imam mau baca surat panjang pun dia tidak peduli karena serasa ringan buat dia. Barakallahu fiik. Baik. Dilanjutkan. Dalam Musnad Imam Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada manusia tentang peristiwa Isra. Mereka bertanya, "Ke mana?" Dia menjawab, "Ke Baitul Maqdis." Mereka berkata, "Kemudian pagi ini kamu sudah berada di tengah-tengah kami lagi?" Beliau menjawab, "Ya." Ibnu Abbas berkata, "Ada yang bertepuk tangan, juga yang meletakkan tangannya di kepala karena merasa heran dengan kebohongan yang lainnya." Mereka bertanya lagi, "Apakah kamu mampu menggambarkan kepada kami Masjid Al-Aqsa itu? Karena di antara mereka ada yang pernah mengunjungi wilayah tersebut dan melihat masjidnya." Rasulullah SAW berkata, "Aku pun menggambarkannya hingga aku sedikit bimbang tentang gambarannya. Tiba-tiba aku diperlihatkan masjid itu dengan jelas, seakan-akan diletakkan di depan rumah Ukail. Maka aku pun menyebutkan semua ciri-cirinya sambil melihat bangunan tersebut." Ibnu Abbas berkata, "Adapun ciri-ciri tersebut aku tidak hafal." Maka mereka pun berkata, "Adapun ciri-cirinya demi Allah semua benar." Barakallahu fiik. Naam. Dalam Musnad Ahmad disebutkan cerita Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW menceritakan kepada manusia. Ada yang mengatakan, ada riwayat mengatakan Nabi menceritakan alaihi salatu wasalam kepada Abu Jahal. Setelah itu Abu Jahal mengatakan, Abu Jahal tidak mendustakan. Dia mengatakan, "Kalau aku kumpulkan orang, maukah engkau ceritakan apa yang kau sudah sampaikan kepadaku?" Kata Nabi, "Iya," alaihi salatu wasalam. Dikumpulkanlah orang sama Abu Jahal dengan harapan dakwah Nabi alaihi salatu wasalam akan dimentahkan oleh manusia. Ketika orang-orang kumpul, Nabi alaihi salatu wasalam bercerita bahwa dia baru saja melakukan perjalanan sampai ke Aqsa, ke Baitul Maqdis. Akhirnya ketika orang-orang itu dengar, ada sebagian yang pegang kepalanya. Aduh, kok ada kebohongan seperti ini? Ada yang tepuk tangan, meledek ya. Akhirnya mereka tahu Rasulullah SAW tidak pernah berdusta. Mereka tahu itu. Lalu mereka bertanya, "Wahal tasati antan atlan al masjid?" Kok bisa menggambarkan masjidnya itu? Kayak apa masjidnya itu? Karena orang-orang ada yang pernah ke sana. Lalu Rasulullah SAW berusaha untuk menggambarkan. Kayak gini, pintunya seperti ini, ada menaranya, ada kubahnya. Macam-macam yang beliau jelaskan tentang Masjidil Aqsa. Lalu Nabi alaihi salatu wasalam agak bimbang tentang beberapa hal. Di sini Allah Azza wa Jal menampakkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Didatangkan masjid itu seakan-akan beliau melihatnya. Maka beliau sebutkan dengan detail, jemaah. Kalau ana melihat gambar Masjid Al-Aqsa, ana akan katakan pintunya kayak gini, pintunya kayak ini. Ditampakkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam itu masjid. Seakan-akan berada di rumahnya, mungkin bukan Uqail, tapi Aqil. Karena diri bahasa Arabnya disebutkan, faji'a bil masjid, wa ana andur hatta wudi'a duna dari Iqal, au Aqil. Iqal atau Aqil. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, wa kana ma'a hadha na'tun lam ahfathu. Ibnu Abbas menjelaskan sifat-sifatnya, lalu beliau mengatakan, adapun ciri tersebut aku tidak hafal. Artinya ada beberapa, adapun, dan dengan ini, dan dengan ini, ada ciri-cirinya yang aku tidak hafal. Yakni siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maka mereka pun berkata, orang-orang mengatakan, amman na'at fa'allahi laqad asam. Kalau bicara sifat masjid, benar. Ini katakan Muhammad SAW. Gimana sekarang? Awalnya mereka mendustakan. Mereka minta bukti. Didatangkan bukti. Tapi tetap menolak kebenaran. Man yahdillah fala mudillalah. Wa man yudlil fala hadiyalah. Barakallahu fiik. Baik. Lanjutkan. Ibn Qayyim rahimahullahu berkata, pada pagi harinya Rasulullah SAW menceritakan kepada kaumnya apa yang Allah Ta'ala perlihatkan kepadanya berupa ayat-ayatnya yang besar. Maka mereka pun semakin mendustakannya, menyakiti dan melecehkannya. Beliau juga menceritakan tentang kafilah mereka yang pernah di perjalanan dan kapan tibanya. Sallallahu alaihi wasallam. Artinya bukti kebenaran Nabi alaihi salatu ke sana itu udah jelas. Bentuk masjidnya, ciri-ciri masjid udah dijelasin. Masih ada ditambah lagi. Nabi alaihi salatu wasallam melihat ada kafilah dagang yang sedang pulang ke Mekah. Beliau sampaikan kapan mereka akan sampai. Tapi apakah membuat mereka jadi beriman? Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa ternyata hal itu menyebabkan mereka semakin gencar menyakiti Rasulullah SAW. Apa hikmahnya? Hijrah. Mereka gak boleh tinggal di sana. Kadangkala kalau perlakuannya itu tidak terlalu menyakitin, orang bisa bertahan. Tapi untuk berkembangnya agama Allah ini harus keluar dari Mekah. Gak akan berkembang kalau tetap di sana. Seperti kejadian Fir'aun melihat laut terbelah, gak beriman. Masuk ke lautan, artinya ini bukan sihir mata. Orang kalau matanya di sini melihat lautan terbelah, masuk basah dia. Enggak, Fir'aun masuk benar, kering. Kemudian matilah Fir'aun. Dalam atau di tengah-tengah, mukjizat Nabi Musa alaihissalam yang Allah berikan kepadanya. Dan ini pun seperti itu. Orang-orang musyrikin minta bukti dikasih. Mereka bukan malah beriman. Atau paling tidak diemlah. Kalau memang gak mau beriman, diem gak usah ikut-ikutan. Tapi mereka tambah menyakiti Rasulullah SAW. Nah, tafadhol. Beliau juga menceritakan kutu yang keras. Dan realitas seperti apa yang dikatakannya. Namun cuma itu tidak menambahkan kecuali semakin jauhnya mereka dari kebenaran dan orang-orang zalim tidak menginginkan kecuali kekufuran. Ini adalah sikap orang-orang kafir terhadap peristiwa Isra dan Mi'raj. Sementara sebagian orang yang telah menyatakan Islam tetapi keimanan mereka masih lemah menjadi murtad. Iman mereka goyah karena persoalan yang sepele. Sementara itu, sekelompok lain imannya semakin mantap. Seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu. ketika menerima informasi tersebut, beliau langsung membenarkannya tanpa ada keraguan sedikit pun. Barakallahu fiik jamaah. Subhanallah ya. Allah mengatakan, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mengatakan kami beriman, mereka tidak akan difitnah? Mereka tidak akan mendapatkan ujian? Allah mengatakan, وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Kami telah menfitnah, kata Allah, orang-orang sebelum mereka. Sehingga nampak mana yang benar-benar beriman dan mana yang pura-pura beriman. لِيَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ. Agar yang kotor itu terpisahkan dari yang bersih, dari yang baik. Sekarang ini ada orang-orang beriman yang dia itu ragu dengan kebenaran Islam. Sehingga ketika terjadi fitnah, muncul dari ucap, dari omongan dia, dari lisan dia, pernyataan-pernyataan yang membuktikan kalau dia jauh dari Islam. Ada yang murtad. Sebagian sahabat murtad keluar dari Islam ketika mendengar peristiwa itu. Maka kita minta kepada Allah agar Allah menetapkan kita di atas agamanya. Kenapa fitnah yang terbesar itu nanti jamaah adalah Dajjal? Karena ada orang yang nanti percaya sama Dajjal. Gimana gak percaya dia ngelihat Dajjal bisa mengeluarkan orang yang mati. Padahal setan yang berwujud seperti orang itu. Sehingga kadangkala fitnah-fitnah ini jangan diremehkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian dan dari fitnahnya dajjal. Tidak ada satupun Nabi kecuali memperingatkan umatnya akan fitnah Dajjal. Dan Nabi kita alaihissalatu wassalam pula. Maka dengan kejadian ini, sebagian orang jadi murtad. Mungkin ada orang-orang Islam yang dikasih tahu tentang hukum Islam. Ini loh hukum Islam kayak gini loh. Ini loh. Seperti ini aturannya. Oh, kalau Islam kayak gini anda gak mau. Subhanallah. Sedangkan seorang yang beriman, ikrarnya mengatakan, sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taati. Amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Beriman rasul alaihi salatu wassalam dan orang-orang beriman dengan yang diturunkan kepadanya. Semua kullun amana billah. Semuanya itu beriman kepada Allah dan kepada rukun-rukun iman yang lainnya. Baik, tapi ada pula yang tambah beriman. Seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga dia mendapatkan gelar As-Siddiq. Nah, silakan lanjutkan. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diisrakan ke Masjid Al-Aqsa, maka orang-orang pun mulai memperbincangkannya. Sebagian orang yang sebelumnya beriman dan membenarkannya menjadi murtad. Mereka pun datang menemui Abu Bakar radhiyallahu anhu seraya berkata, "Tidakkah kamu menemui temanmu yang mengaku melakukan perjalanan di malam hari ke Baitul Maqdis?" Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya, "Apakah ia mengatakan seperti itu?" "Ya," jawabnya. Abu Bakar berkata, "Seandainya ia memang mengatakan seperti itu, sungguh ia benar." Mereka berkata, "Kamu mempercayainya bahwa ia pergi semalaman ke Baitul Maqdis dan sudah kembali pagi harinya?" Abu Bakar menjawab, "Ya, bahkan aku membenarkannya yang lebih jauh dari itu. Aku percaya tentang wahyu langit yang turun pagi dan petang." Oleh karena itu Abu Bakar dinamakan As-Siddiq, orang yang membenarkannya. Barakallahu fiik. Memang jamaah kadangkala ajaran Islam ini itu dijadikan bahan oleh orang-orang kafir untuk menyudutkan Islam. Salah satunya Isra Mi'raj. Ketika mereka mendapatkan informasi itu, Abu Bakar belum dapat, belum dengar peristiwa itu. Akhirnya mereka mendatangi rumahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, kasih tahu, Abu Bakar, kau tahu enggak? Apa kata dia? Sahibmu. Dikatakan, halaka ila sahibika. Sahibmu itu loh. Ngaku katanya, baru melakukan perjalanan malam hari dari Baitul Maqdis, terus nyampe sini. Kata Abu Bakar, awa qala dhaka au dhalik. Benar dia ngomong gitu. Kalau nah, iya kata dia. Lain kana qala dhalika laqad sahih. Kalau dia nyampaikan itu benar, maka yang dia sampaikan adalah sebuah kebenaran. Mereka bingung menghadapi Abu Bakar. Apa kata mereka? Awa tusaddiquhu. Engkau masih percaya sama dia? Mengaku dia berangkat satu malam ke Baitul Maqdis, paginya udah nyampe sini. Kata Abu Bakar, qala na'am. Iya kata Abu Bakar. Kenapa kalian heran? Aku tuh mempercayai yang lebih jauh dari itu. Berita langit tuh. Yang pagi petang turun kepadanya, aku percaya. Apalagi jemaah ke Baitul Maqdis. Hadza huwal iman jemaah. Maka ketika itu Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq. Ya. Ini peringatan buat kita. Yang kadangkala sebagian masih menolak ajaran-ajaran Islam. Bahkan menjadikannya bahan ledekan. Nih ajaran Islam kayak gini nih. Nih kayak gini nih Islam. Nah. Dan kita bangga dengan Islam kita. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai Allah di sisinya cuma Islam. Wa man yabtaghi ghaira al-islami dinan falan yuqbala min. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima selama-lamanya. Dan di akhirat, kita bicara akhirat, dia akan termasuk menjadi orang-orang yang merugi. Mungkin sekarang di dunia mereka sukses, tapi sejatinya mereka orang-orang yang melarat. Karena kesuksesan itu bukan hanya dengan rumah yang besar, dengan jembatan, atau jalan yang dibikin, atau pesawat yang dibuat. Lah. Di sini kesuksesan yang sebenarnya ketika kita bisa hidup kekal dan abadi berbahagia dengan nikmat yang Allah berikan. Abu Bakar percaya. Dia enggak dengar langsung dari Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan kepada orang-orang musyrikin, kalau dia mengatakan itu benar, ana percaya. Dan inilah yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim. Barakallahu fikum. Nah, dilanjutkan. Ibnu Hajar berkata, ada perbedaan pendapat di kalangan salaf sesuai dengan perbedaan riwayat yang ada tentang Isra dan Mi'raj. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa Isra dan Mi'raj terjadi dalam malam yang sama, dalam keadaan sadar dan dengan jasad dan tubuhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau diangkat menjadi Nabi. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama hadis, ulama fikih dan ulama akidah. Pendapat ini diperkuat dengan riwayat-riwayat yang sahih yang tidak mungkin menolaknya. Sedangkan peristiwa bertemunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para nabi, yaitu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, adapun bertemunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Nabi Musa Alaihissalam dan nabi-nabi yang lainnya pada malam di Mi'rajnya, seperti bertemunya beliau dengan Nabi Adam ketika berada di langit dunia, Yahya dan Isa di langit kedua, Yusuf di langit ketiga, Idris di langit keempat, Harun di langit kelima, Musa di langit keenam, dan Ibrahim di langit ketujuh atau sebaliknya, beliau bertemu dan melihat mereka hanya ruhnya saja yang dibentuk seperti tubuh mereka. Nah, kecuali Nabi siapa? Nabi Isa alaihissalam. Kecuali Nabi Isa alaihissalam yang memang diangkat oleh Allah dengan ruh dan jasadnya. Baik, lanjut. Ini adalah ringkasan kisah Isra dan Mi'raj. Saya merasa cukup dengan menukil kisahnya dari dua kitab Shahih dan Musnad sebagaimana kami ceritakan sebelumnya, serta dengan menukil komentar Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan Ibnu Hajar. Kalau tidak demikian, maka riwayat-riwayat tentang Isra dan Mi'raj akan mendominasi penulisan sirah periode Mekah. Barakallahu fikum. Taib jemaah, kalau bicara cerita Isra Mi'raj ini panjang sekali. Banyak riwayat-riwayat. Sehingga Syekh mencukupkan di sini. Yang penting kita bisa mengambil pelajaran darinya. Dan insyaAllah hal itu akan kita lakukan pada pertemuan yang akan datang. Taib, masih ada waktu 3 menit kalau kiranya ada pertanyaan. Anda persilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Nabi bertemu dengan Nabi lain dari langit pertama sampai ketujuh dan Jibril, apakah ada nas yang menjelaskan besar fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi lainnya? Apakah fisiknya seperti Nabi ketika di dunia atau tidak? Gimana? Ukuran fisik Rasulullah. Ukuran fisik. Ketika bertemu para Nabi di Sidratul Muntaha, fisiknya Nabi sama dengan fisiknya ketika di dunia, Ustaz. Wallahu a'lam bishawab ya. Enggak ada yang jelas kalau bicara ukuran fisiknya. Tapi kalau rupa mereka, rupanya, warna kulitnya, nah. Ada. Artinya cerita tentang bagaimana Nabi Musa alaihissalam ya, warna kulitnya beliau, bagaimana Nabi Yahya alaihissalam atau Nabi Isa alaihissalam, yang Nabi alaihissalam menyebutkan tentang fisik mereka. Tapi kalau secara detail, wallahu alam, ana tidak mendapatkan riwayat itu atau ana belum dapat riwayat tersebut. Hadza wallahu alam bissawab. Nah. Ana rasa cukup jemaah. Satu lagi boleh? Kan? Satu lagi, bismillah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ada fitnah yang mengatakan bahwa air zam-zam itu berasal dari air pamnya negara Arab, bukan dari mata air sungguhan. Bagaimana menghadapi fitnah dari agama yang lain yang menuduh seperti itu, Ustaz? Wassalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, fitnah ini sebenarnya sudah mungkin 10 tahun yang lalu. Ada seorang yang murtad, jadi cerita dia dulu pernah berangkat haji ya. Ana pernah ngikutin beberapa kajian dia yang berkaitan dengan dia memburuk-burukkan Islam karena dia pernah Islam, dia pernah haji ya. Dia mengatakan bahwasanya air zam-zam itu ada pipanya ya. Pipanya yang memasukkan air ke sana. Memang betul. Jadi dulu waktu ana berangkat ke sana, itu ada pipa-pipa yang masuk ke dalam sumur zam-zam. Bukan untuk ngisi air zam-zam, tapi untuk menyedot air zam-zam. Jadi dia pikir, ini jadi air dari luar dimasukkan ke sini. Kemudian jemaah haji baru ngambil lagi. Maka ngerasa fitnah-fitnah murahan seperti ini tidak perlu ditanggapin. Kenapa tidak perlu ditanggapin? Karena sejatinya mereka menghadapi sebuah negara. Ini hoax yang menuduh sebuah negara. Kita bicara negara. Kalau negara Arab Saudi ternyata melakukan seperti itu, dan harapan kita pemerintah Arab Saudi membantu. Enggak perlu dibantah sebenarnya, karena liputan tentang air zam-zam itu sudah ada. Jadi coba lihat di YouTube tentang liputan air zam-zam, bagaimana proses air zam-zam diambil, ya, bagaimana perkembangan sumur tersebut, sehingga kita tidak terlalu peduli dengan fitnah-fitnah seperti ini. Hadza wallahu a'lam bishawab. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan Ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.